Doa mendengar orang persin jika yang persin laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Yarhamukallah. Jika yang persin perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Yarhamukillah. Artinya, semoga Allah memberi rahmat kepadamu.